Konsultasi Syariah. Hukum mandi dengan air zam-zam. Pertanyaan. Di samping Marwah ada Maktabah Mekah Al-Mukarramah. Di samping maktabah tersebut ada tempat buat mengambil zam-zam. Setiap keran tersebut boleh digunakan, bahkan katanya boleh mencuci dan mandi di situ. Artinya bebas digunakan untuk apa saja. Apa hukumnya mandi dengan air zam-zam? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pertanyaan semacam ini pernah disampaikan kepada Syekh Soleh Al-Syeikh. Redaksi pertanyaannya, apa hukum mandi dengan air zam-zam dan air yang telah dibacakan ruqyah Al-Quran mandi di dalam toilet? Jawaban beliau, tidak masalah karena di sana tidak ada Al-Quran yang tertulis atau kertas yang tertulis Al-Quran, namun yang ada hanya ludah ketika ruqyah, yaitu nafas bercampur air ketika membaca ruqyah. Kemudian beliau melanjutkan keterangan mengenai hukum mandi dengan menggunakan zam-zam. Seperti yang diketahui, bahwa penduduk Mekah di zaman mereka dulu, mereka menggunakan air zam-zam dan mereka tidak memiliki air selain air zam-zam. Sehingga yang benar tidak makruh mandi dengan air zam-zam dan itu dibolehkan. Air tidak mengandung Al-Quran, hanya ditiupkan bacaan Al-Quran dan dua hal ini berbeda. At-Tamhid, Syarah Kitab Tauhid. Demikian, Allahu A'lam.